Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ya semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di jalan menuntut ilmu agama ini. Karena menuntut ilmu agama itu butuh pada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Allah yang memahamkan, berarti di situ kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Bab yang terakhir yang kita bahas kemarin, kita sudah sampai pada bab nomor 22, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid ini. Kemudian beliau menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Dan bab sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan kubur, kemudian gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh dan kubur-kubur mereka, kemudian larangan keras beribadah di sisi kubur, kemudian larangan-larangan yang berkaitan tentang kubur, dan disebutkan bahwasanya orang-orang yang senang mengagungkan kuburan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana hadis-hadisnya yang sudah kita bacakan kemarin, di antaranya la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Dan Rasul juga melarang secara tegas hal tersebut. Beliau mengatakan fa inni anhaakum 'an dzalika. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Jadi bab sebelum bab nomor 23 ini berkaitan dengan kubur, beribadah kepada kubur dan kesyirikan yang terjadi yang berkaitan dengan kubur tersebut. Nah, adapun bab 23 yang akan kita lanjutkan sekarang, kita akan melanjutkan kepada bab nomor 23. Maja'a, apa-apa yang datang, anna ba'dha hadhihi al-ummah, bahwasanya ba'dha, disebutkan ba'da, sebagian. Sebagian, tidak seluruh umat Islam. Tapi sebagian umat Islam. Ya'budul awsan. Ya'budul awsan. Awsan adalah berhala, yaitu semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya awsan. Awsan adalah berhala, yaitu semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bab nomor 23, penulis menyebutkan bahwasanya sebagian umat Islam ini nanti akan ada yang menyembah berhala, ada yang berbuat kesyirikan. Apa tujuannya penulis membawakan bab nomor 23 ini? Tujuannya adalah untuk menyempurnakan bab sebelumnya. Bab sebelumnya kan masalah kubur, berlebih-lebihan kepada orang soleh, kemudian kesyirikan-kesyirikan yang berkaitan dengan kubur. Nah, ini menyempurnakannya. Kenapa? Karena kuburiyun, belum tahu kuburiyun kan? Kuburiyun itu ahli kubur. Salafiyun, orang-orang salah. Aklaniyun, orang akal. Jadi kuburiyun, ahli kubur. Mubtadi'iyun, ahli bid'ah. Jadi ahli kubur, orang-orang sufi, mereka itu menyebarkan syubhat bahwasanya umat Islam itu, orang yang sudah beragama Islam, selama-lamanya tidak akan pernah murtad, tidak akan pernah berbuat syirik. Paham ya? Orang-orang kuburiyun, ahli kubur yang mereka mengagungkan kubur, mereka membawakan syubhat bahwa orang-orang Islam itu tidak akan pernah berbuat syirik. Itu alasan, itu syubhat yang mereka bawakan. Sehingga bab nomor 23 ini untuk membantah mereka. Saya menyebutkan sebagian umat ini pasti akan ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Paham ya? Sehingga kita sebutkan dulu secara global, secara garis besar, pandangan kelompok dalam Islam mengenai masalah pengkafiran. Masalah pengkafiran, takfir namanya. Salah. Ada tiga kelompok nanti, Khawarij. Sangat mudah mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Ini Khawarij. Semua orang yang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Jadi mudah, sangat mudah mengkafirkan itu, sangat mudah. Yang kedua adalah sufi. Sufi atau ahli kubur mengatakan selama dia muslim, maka dia tidak akan pernah murtad atau syirik. Kali yang mereka bawakan ini syaitan seperti Isa. Qad Isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin tahrij bainahu. Ini syaitan, ini dalil mereka. Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun al-musalluna fi jaziratil Arab walakin Fit tahrish. At-tahrish fi bainahu. Ini dalil yang mereka jadikan hujah, nanti akan kita jelaskan di situ. Kelompok yang ketiga, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlu Sunnah meyakini mungkin saja orang Muslim itu berbuat syirik dan murtad dari agama Islam. Nah, yang akan dibantah oleh penulis bab nomor 23 ini adalah kelompok ini, kelompok yang kedua ini. Penulis itu ingin membantah kelompok yang nomor dua. Kan mereka mengatakan, selama dia muslim, maka dia enggak bisa berbuat syirik. Dalilnya mana? Ini dalilnya katanya. Inna syaitana, sesungguhnya setan. Qad aisa, telah putus asa. An ya'budahul musallun, yaitu orang-orang yang sholat mau menyembah dia. Jadi setan dah putus asa, orang sholat mau menyembah dia. Berarti enggak ada yang menyembah dia lagi, kan? Paham ya? Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab, walakin fitahrisi bainahum. Akan tetapi yang mereka lakukan, yang setan lakukan adalah tahris, membuat perselisihan, memecah belah kaum muslimin. Adapun untuk menyembahnya, setan sudah putus asa. Nah, ini dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka, kaum muslimin enggak bakalan menyembah setan. Paham enggak? Setan sudah putus asa di sini, karena setan sudah putus asa. Jelas? Nah, sebelum kita bacakan dalil-dalil disebutkan oleh penulis, hadis itu yang dibawakan oleh mereka, kita jawab dulu hadis tersebut. Hadis tersebut itu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2812. Dan Ibnu Hibban nomor 5941. Jadi hadisnya sahih. Setan itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Tetapi yang setan lakukan adalah membuat perselisihan, memecah belah barisan kaum muslimin. Maka jawabannya, Jawaban pertama, hadis ini menyebutkan tentang perasaan setan. Perasaan, qad aisa itu perasaan setan. Setan itu merasa dia enggak bisa disembah lagi. Jelas ya? Yang kedua, kalau mereka berdalil dengan hadis ini, berarti berdalil dengan perasaan setan. Paham? Nah, di sini tuh aisa, setan itu putus asa. Ini perasaan setan. Setan sudah merasa enggak bisa disembah lagi. Nah, kalau berdalil dengan hadis ini berarti berdalil dengan perasaan setan. Perasaan setan itu belum tentu benar. Ya enggak? Disebutkan dalam hadis tentang perasaan setan. Perasaan setan itu apakah benar? Belum tentu benar. Bahkan salah. Yang ada malah sebaliknya, sebagian umat ini pasti ada yang berbuat syirik dan murtad. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya oleh penulis. Jelas ya sisi kedua ya. Sisi yang ketiga. Di sini disebutkan al-musallun. Al-musallun. Setan putus asa untuk disembah oleh al-musallun. Al-musallun. Ada alif lam. Al-musallun kan artinya orang yang sholat. Ada alif lam di sini. Secara ringkas saja, alif lam di sini maknanya dua. Satu maknanya itu umum, semua, kullu. Contohnya, alhamdulillahi, alhamdu, alif lam alhamdu. Alhamdu situ artinya istighraq umum, segala bentuk pujian apapun untuk Allah. Mana yang kedua al-ahdu itu? Al-ahdu sesuatu yang sudah dipahami bersama. Yang ngomong paham, yang diajak bicara pun paham siapa yang dimaksud. Maka al-musallun di sini adalah sesuatu yang sudah dipahami. Bukan umum maksudnya, bukan semua orang yang sholat. Al di sini al-ahdu zihni namanya. Itu khusus untuk yang dilihat setan saat itu. Hadis ini disebutkan setan saat itu melihat orang yang sholat. Siapa yang dilihat oleh setan? Yang dilihat setan sholat saat itu siapa? Para sahabat. Al-musallun di situ para sahabat. Mungkin saja para sahabat nggak bakalan terjatuh ke dalam kesyirikan. Jelas semuanya sudah dijamin surga. Jadi sebutkan hadis ini al-musallun bukan semua orang yang sholat, tapi terbatas yang dilihat oleh setan saat itu, yaitu para sahabat. Jelas ya, itu sisi yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat, setelah Nabi itu wafat, ada nggak orang yang murtad? Setelah Nabi wafat, ada nggak orang yang murtad? Ada. Yang diperangi oleh Abu Bakar, ada nggak? Ada. Berarti ada nggak yang murtad? Ada. Sedangkan mereka mengatakan kalau sudah Muslim nggak mungkin murtad. Ternyata kenyataannya setelah Rasul wafat masih ada yang murtad keluar dari Islam. Nah, itu sisi yang keempat. Sisi yang kelima, di dalam kitab fikih ada ahkamur riddah namanya, hukum-hukum riddah, hukum-hukum murtad. Kalau kita tanya untuk apa sebenarnya ulama fikih nulis buku-buku tentang murtad? Mun nggak ada kejadian murtad, buat apa ditulis? Sampai sekarang kalau kita lihat buku-buku fikih ada nggak? Ahkamur riddah itu ada. Untuk apa? Berarti murtad ada nggak? Ada. Itu sisi yang kelima. Sisi yang keenam. Sisi yang keenam, mereka yang menyembah kubur mengatakan Wahabi itu kafir katanya. Wahabi itu kafir. Kata mereka kalau sudah Muslim nggak bisa kafir. Mereka menuduh Wahabi kafir, berarti ucapan mereka itu kontradiksi ya enggak? Kan setelah Muslim enggak ada yang kafir, kok kita dituduhnya kafir? Gimana ini? Itu loh orang-orang kalau mengikuti hawa nafsu seperti itu, terbalik-balik biasanya ngomongnya pun enggak sadar. Makanya Ibnu Qayyim pernah menyebutkan min alamatid dhalal at-tanakut. Termasuk tanda kesesatan yang paling nyata adalah tanakut, kontradiksi. Ucapannya dengan ucapan yang lain itu saling berbenturan. Kalau dia konsekuensi dengan ucapannya sudah Muslim nggak bisa kafir, kenapa dia menuduh Wahabi kafir? Paham nggak? Kalau nggak ada setelah Muslim kafir, kenapa dia menuduh Wahabi kafir? Berarti nggak konsekuensi dengan ucapannya sendiri. Itu enam sisi bantahan untuk orang yang berpegang dengan hadis tersebut. Hadis tersebut bisa kita ambil faedah bahwasanya setan itu semangat sekali dia untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Di apa ada kanya namimah, saling hasad, saling suuzon. Nah, itu paling semangat setan. Tahrish itu untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Itu faedah yang bisa kita ambil. Enggak bisa kita ambil faedah bahwasanya kalau sudah Islam enggak bisa murtad, enggak bisa. Itu enggak bisa kita ambil hukum seperti itu. Males ya? Kemudian kita masuk kepada dalil yang pertama. Antum dalil yang pertama ayat ke hadis? Di buku antum. Ayat ke. Nah, kita langsung lompat ke hadis. Hadis enggak tahu hadis nomor berapa tuh? Latat tabi'un nasanana man kana qablakum itu. Nomor berapa dalil nomor berapa tuh? Hah? Nah, langsung lompat kepada dalil nomor 4. Tattabi'unna sanana man kana qablakum. Setelah itu baru kita bacakan ayat-ayatnya. Karena ayat-ayatnya itu dia itu kembalinya ke hadis ini lagi. Sebutkan ayat kembalinya ke hadis ini gitu. Makanya kita bagusnya mulai kepada hadis. Ustaz Randa juga begitu misalnya. Beliau itu mulainya dari hadis. Hadisnya la tattabi'unna asalnya itu tattabi'una Bolehlah dilanjutkan, antum sudah belajar bahasa Arab nih. Sikitlah aja. Sayang bunda ini pakai bahasa Arab pernah belajar ya kan? La tattabi'unna. Jelas ya, tulisannya begini kan? Kalimat aslinya begini. La tambah tattabi'una tambah la tambah tattabi'una tambah nun. Maka di sini ada tiga penguat. Ini namanya la, di sini namanya lam, lam taukid. Nun di sini namanya nun, nun taukid. Taukid itu penguat. La, lam taukid itu biasanya datang setelah sumpah. Wallahi, nah, baru la. Biasanya begitu dia. Wallahi, tallahi, demi Allah, baru datang la. Jadi la taukid itu biasanya datang setelah sumpah. Tapi sumpahnya di sini disebutkan enggak? Enggak ada sumpahnya kan? Ada sumpah di sini. Berarti pertama ada sumpah. Yang kedua ada lam. Lam ini lam taukid. Yang ketiga ada nun. Nun. Berarti dalam lafaz ini nunna sebenarnya begini dia. Wallahi. Wallahi la tattabi'unna. Ada tiga penguat. Penguat yang pertama sumpah. Sumpah kan untuk menguatkan. La, lam taukid itu untuk menguatkan juga. Yang ketiga nun taukid. Jadi ucapan yang pendek ini ada tiga. Tiga penguat. Sungguh, sungguh pasti. Nah, gitu terjemahannya. Sungguh, sungguh, sungguh. Nah, gitu. Pasti tattabi'unna, asalnya adalah tattabi'una, kalian akan mengikuti. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti. Sanana, sanana jalan. Sanana itu jamak dari sunnatun. Kitabun, kitabun itu kan satu kitab. Mun banyak kitab bahasa Arabnya apa? Kutubun. Ini kan satu namanya kolamun. Kalau banyak, aklamun. Jelas ya? Sunnatun itu satu. Kalau banyak, sanan. Atau sunan. Tattabi'una sanan. Sananun itu jamak dari sunnatun. Nah, di sini adalah kalian akan mengikuti sunnah-sunnah. Jalan-jalan. Orang-orang terdahulu. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang terdahulu. Maka naqoblakum. Hadwal kudzati bil kudzati. Hadwa. Hadwa itu sama persis. Panjangnya ke, lebarnya ke. Sama persis. Al kudzah. Kudzah itu kan antum biasa tahu busur panah kan. Panah. Kan ada bulunya di situ. Ada bulu di sebelum busur kan. Bulunya kan gak boleh berot. Pun berot, panahnya pun berot ya kan. Bulunya harus pas lurus dia agar panahnya itu tetap nancapnya pas juga. Nah, kudzah itu bulu panah itu. Kalian itu pasti sungguh-sungguh akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian sama persis seperti persisnya bulu-bulu panah tersebut. Jelas ya? Intinya sama, sama persis. Hatta sampai lau dakhalu, seandainya mereka itu dakhalu, masuk juhra, ke lubang dobbin, dob ini binatang khusus, dob. Dob itu adanya di padang pasir ya. Makannya apa dob? Buah-buahan ya kan? Buah-buahan ya. Intinya dob ini binatang padang pasir. Ana juga gak pernah lihat. Sami kidob dengan biawak, bede. Biawak haram. Biawak haram. Kalau menjualnya pun haram. Jadi semua yang haram dimakan, maka makan hasil jual belinya juga haram. Jadi beda biawak dengan dop. Mirip-mirip kayak dop gitu loh. Biawak itu kayak dop. Dop itu kayak biawak ya. Cuman beda. Beda makanannya, beda tempat tinggalnya, beda. Sampai ketika mereka itu masuk ke dalam lubang dop, la dakhaltumuhu, pasti kalian ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Ya. Lubang dop bentuknya tiga. Satu, belok-belok. Lubangnya itu belok-belok ya. Dop itu tinggalnya di dalam lubang, belok-belok. Yang kedua, tidak berujung. Buntu. Belok-belok, buntu. Tidak ada lagi lubang sana. Yang ketiga, kotor. Belok-belok, buntu dan kotor. Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang dop yang susah belok-belok, buntu dan kotor, la dakhaltumu, pasti kalian akan mengikuti mereka. Kan seakan sesuatu yang mustahil, ya gak? Seakan sesuatu yang mustahil, tapi pasti kalian akan ikuti mereka. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, hatta lau kana fihim man ya'ti ummahu ala niyatan, la kana fi ummati man yaf'alu dhalik. Sampai kalaupun ada di antara mereka itu mendatangi ibunya terang-terangan, itu berzina dengan ibunya terang-terangan, pasti ada umat ini yang akan melakukan hal itu. Jelas? Seandainya mereka itu berzina terang-terangan dengan ibunya, pasti umat ini akan ada yang mengikuti mereka. Berarti pasti kita akan mengikuti orang-orang sebelum kita, sebagian. Ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, ini keheranan para sahabat. Ini keheranan para sahabat. Al-Yahud wal Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Sahabat heran. Masa ada orang yang mengikuti Yahudi dan Nasrani? Saking sudah parahnya begitu, sahabatnya sudah paham, Yahudi dan Nasrani kan begini kelakuan mereka. Ada, memang ada. Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah, itu berapa? Sahabat itu merasa heran, luar biasa heran para sahabat. Kata Rasul, qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Ah, ini dalil yang dibawakan oleh penulis bahwasanya umat ini, umat Islam, pasti dengan tiga jenis tauhid tadi, pasti akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang melakukan kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Yang kemarin sudah kita bahas, apa? La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ummu Salamah ketika hijrah ke Habasyah, dia lewat ke sebuah gereja, ingat antum? Di gereja itu ada gambar-gambar, patung-patung. Apa kata Rasul? Mereka kalau ada laki-laki yang soleh di antara mereka mati, maka mereka akan buat gambar-gambar dan patung-patung, lalu mereka jadikan kubur itu sebagai masjid. Itulah kelakonan orang-orang sebelum kita. Itu syirik atau enggak? Itu syirik. Berarti umat Islam kalau menuruti mereka terjatuh ke dalam kesyirikan atau enggak? Terjatuh. Berarti ini dalil. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian umat Islam itu pasti bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sekarang kita sebutkan. Apa di antara bentuk sanan? Sanan, jalan-jalan orang-orang terdahulu yang mereka lakukan, yang pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk-bentuk perbuatan mereka, yang pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, beribadah kepada kubur. Sudah berlalu dalilnya kemarin. Ini ada 10, ya ada 11 yang melamun-melamunlah sih. Ini 11 ya. Mun melamun dan dicatat keluar dari masjid insyaallah. Lupa. Yang kedua, gulu. Ada enggak? Ada. Qul la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghus wa la ya'uq wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh berkata kepada orang-orang musyrikin, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Gulu mereka, sebabnya karena gulu. Al-Lat wal-Uzza. Kepada Lata dan Uzza. Lata itu adalah Yalutus Sawik. Dulunya dia itu ngaduk tepung dia untuk jamaah jamaah haji. Ketika dia mati, orang soleh ini dibikinlah patungnya agar terkenang. Dulu ini orang soleh ini semangat lagi beribadah. Jadi awalnya gulu, ujung-ujungnya lata jadi apa? Jadi berhala. Ini perbuatan siapa? Oh, orang-orang terdahulu yang pasti akan ada yang kita ikuti. Adik dan patung Gus Dur. Patung Gus Dur Arisan? Hah? Adik patung Gus Dur. Wali ke berapa? Hah? Wali ke-10, ke-11. Enggak usah jauh-jauh kita melihat. Gus Dur bikin patung ada. Enggak usah heran kita. Makanya kalau zaman dahulu ada, kita juga ada yang mengikutinya. Makanya kata Rasul tadi, kalau ada yang mendatangi ibunya terang-terangan, pasti umat Islam juga ada yang melakukannya. Ini loh masuk lubang dok, belok-belok lubangnya, enggak ada ujungnya, kemudian kotor, bau, masih diikuti oleh umat Islam. Berarti separah apapun perbuatan mereka, ada kaum muslimin yang akan meniru mereka. Makanya syubhatnya orang sufi kuburiyun tadi yang mengatakan kalau sudah muslim enggak mungkin kafir, ini terbantahkan dengan telak. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, berdoa kepada selain Allah. Adik kesan, jangan zaman dahulu, zaman sekarang lah. Berdoanya kepada ahli kubur, minta kepada wali, minta kepada dukun, dan semisalnya, jin-jin dan semisalnya. Yang keempat, membangun kubur. Yang satu tadi beribadah kepada kubur. Yang keempat, membangun kubur. Bagaimana disebut apa dilihat oleh Ummu Salamah itu kan kuburnya dihias-hiasin, ada gambar-gambar dan patung-patung dan semisalnya. Yang kelima, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Contohnya apa? Contohnya Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu kata mereka. Tangan Allah itu terbelenggu dari mereka. Allah itu miskin dan kami yang kaya. Kata orang-orang Yahudi, sekarang ada enggak? Ada. Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan. Allah enggak di dalam alam, enggak di luar alam. Allah itu enggak bisa ditunjuk dengan jari. Berarti Allah enggak ada sebenarnya. Itu kan persifatan yang parah luar biasa. Kalau Allah enggak di alam, enggak di luar alam. Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan. Allah enggak boleh ditunjuk. Di mana Allah berarti? Makanya kata ulama-ulama kita, orang-orang Jahmiyah itu menyembah yang tidak ada. Mereka mengatakan Allah enggak di alam, enggak di luar alam, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak di atas, enggak di bawah. Di mana Allah enggak ada? Berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Parah luar biasa. Itu di zaman kita. Yahudi ada, kita juga ada yang mengikuti mereka. Kemudian yang keenam, makan riba. Ya'kulur riba. Itu kebiasaannya orang Yahudi sekarang. Pakai jas riba, bangga luar biasa. Bangga luar biasa dan gak pernah merasa itu duit riba. Bangga gak? Bangga. Putih-putih, bening-bening, kerja di AC, tapi gak pernah merasa dosa. Itu kan dilakukan orang Yahudi. Itu kebiasaannya orang Yahudi makan riba. Dan sekarang ada gak kita mengikuti? Ha, itu gak usah ditanya, banyaknya luar biasa. Kemudian makan as-suhud. As-suhud namanya. Suhud itu rishwah. Sogok. Sogok menyogok sudah luar biasa. Instansi-instansi resmi ataupun yang tidak resmi, itu luar biasa sogok menyogok itu. Zaman Yahudi, mereka lah tukang makan rishwah. Dan ada yang kita ikuti. Yang kedelapan, menghalalkan yang Allah haramkan. Menghalalkan yang Allah haramkan itu kebiasaannya ahli kitab. Apa yang Allah haramkan, dihalalkan sama mereka. Sekarang ada enggak? Ada, enggak usah jauh-jauh. Zina halal. Jelas enggak? Zina halal. Pernikahan beda agama halal. Enggak usah jauh-jauh. Berarti ternyata memang ada yang diikuti oleh kita. Yang kesembilan itu, hukum itu ditegakkan untuk orang-orang yang lemah. Di zaman ahli kitab, orang-orang lemah itu hukum ditegakkan kepada mereka. Tapi kalau orang-orang yang kuat, bebas hukum dia. Dia punya pengecara, dia punya duit, dia pandai undang-undang ini, undang-undang itu, lepas. Ada enggak? Udah usah ditanya. Sama kan? Sama, makanya hadis Rasul itu benar. Yang ke-10, mentahrif kalamullah. Menyelewengkan makna kalamullah. Dulu orang Yahudi dibilang hitoh, dirubah kata mereka hintoh katanya, gandum. Dibilang hitoh, hitoh itu kan bertaubatlah atau kembalilah kepada Allah. Diganti sama mereka hitoh itu jadi tambahnya huruf nun. Kalau sekarang apa? Istawa kata Allah jadi istaula. Sama persis, nambah hurufnya pun satu. Hitoh tambah nun jadi hintoh. Istawa tambah lam jadi istaula. Allahu Akbar. Sama persis. Betulah dikatakan oleh Rasul SAW. Kemudian yang ke-11, menjadikan ahli ibadah dan ulama-ulama sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat antum sekarang, gulu kepada ahli ibadah, gulu kepada ulama-ulama mereka, sehingga mereka mengikuti apapun yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka. Ini haram tetap diikuti oleh mereka. Dihalalkan oleh ulama-ulama mereka, diikuti oleh pengikutnya. Dan inilah kebiasaan ahli kitab, menjadikan ahli ibadah dan ulama itu sebagai rob-rob selain Allah. Allah halam haramkan ini, diharamkan, dihalalkan oleh ulama-ulamanya, pengikutnya ngikut. Allah halalkan, diharamkan oleh ulama-ulamanya, pengikutnya pun mengikut. Kita sekarang juga ada. Lihat orang-orang yang gulu, taklid, buta kepada ulama-ulama mereka. Itulah sebagian bentuk perbuatan orang-orang terdahulu yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Pertama, faedah yang pertama, faedah sesuai dengan judul, sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Karena apa? Karena hadis ini menyebutkan umat ini akan mengikuti orang-orang terdahulu. Jadi faedah pertama, sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Faedah yang kedua, peringatan dari bertasyabbuh mengikuti orang-orang terdahulu. Peringatan mengikuti atau tasyabbuh kepada orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Contoh, tasyabbuh itu contohnya begini. Di kalangan Nasrani, mereka mengatakan Allah itu menyatu dengan Nabi Isa. Dan diikuti oleh orang Islam. Mereka mengatakan manusia itu bisa menyatu dengan Allah, wihdatul wujud. Kenyataan, dan itu terjadi sampai sekarang masih ada akidah seperti itu. Nasrani itu punya maulid Isa, Isa Al-Masih. Orang Islam ngikutin juga maulid Nabi. Itulah bentuk-bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir. Hati-hati, tasyabuh-tasyabuh seperti itulah yang akan mengantarkan kita kepada kekufuran-kekufuran dan kesyirikan orang-orang terdahulu. Jelas ya? Jadi, yang kedua adalah Rasul di sini mentahzir, memperingatkan kita dari tasyabuh kepada orang-orang terdahulu. Yang ketiga, dorongan kita untuk mempelajari adat-adat jahiliyah. Dorongan kepada kita untuk mempelajari adat-adat jahiliyah. Ini akan kita bahas pada kitab berikutnya, Masail Jahiliyah. Apa sih tujuannya mempelajari Masail Jahiliyah? Ya tujuannya arabtu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Aku mengenal sebuah keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berjaga-jaga agar tidak terjerumus. Man la ya'liful khayra minas syarri yaqa fihi. Siapa yang tidak mengenal keburukan dan kebaikan, pasti dia nanti terjatuh ke dalam keburukan yang dia tidak ketahui. Jadi, ini peringatan atau dorongan kepada kita untuk mempelajari adat-adat jahiliyah agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Yang keempat, faedah yang keempat. Makin jauh masanya dari masa Rasul dan para sahabat, maka semakin jauhlah dari kebenaran. Makin jauh masanya dari masa Rasul dan para sahabat, maka semakin jauhlah dari kebenaran. Selesai dalil yang pertama. Intinya dalil yang pertama menunjukkan kepada judul bab, sebagian umat ini akan ada yang mengikuti orang-orang terdahulu dari menyembah Allah. Kemudian kita lanjut kepada dalil yang kedua. Dalil yang kedua baru antum maju lagi. Maju kepada dalil yang pertama di buku antum. Surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ila, yaitu tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang utu diberikan nasiban minal kitab, nasiban bagian dari kitab. Mereka punya kitab, berarti siapa mereka? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yu'minu nabil jibti wa taghut, mereka beriman dengan jibet dan taghut. Mereka punya kitab tapi beriman kepada al-jibtu wa taghut. Perhatikan betul-betul, sekarang kita ambil faedahnya. Mereka punya kitab, beriman kepada al-jibti wa taghut. Punya kitab di situ punya ilmu enggak? Punya ilmu. Tapi masih beriman kepada al-jibti wa taghut. Faedahnya, orang yang punya ilmu tidak melazimkan dia itu maksum dari dosa. Ini faedah penting. Orang tidak mengharuskan dia pasti maksum dari dosa. Ketika seseorang punya ilmu, pasti dia bisa masih terjerumus ke dalam sebuah dosa. Enggak masukin dia paham ini, dia alim ulama, maksum. Enggak mungkin seperti itu. Ini contohnya, mereka diberikan kitab, lo kok masih bisa beriman kepada al-jibt wa taghut? Faedahnya, walaupun sudah punya ilmu, pasti bisa terjatuh ke dalam kesalahan, ketergelinciran. Makanya di situ kita tidak boleh sendiri. Kalau kita sudah punya ilmu, kita butuh nasihat, kita butuh diingatkan, dan kita butuh sering sebutkan teman-teman yang baik itu, teman-teman yang mau menampakkan kesalahan kita. Adapun teman-teman yang buruk, teman-teman yang selalu bilang kepada kita, okay, benar, ayo, itu teman yang buruk, nggak ada manfaatnya. Ulama-ulama terdahulu kalau berteman itu nyari teman yang mau mengingatkan kesalahannya. Jadi itu faedah bisa kita ambil di sini. Orang yang berilmu itu tidak memastikan, tidak mengharuskan dia itu maksum dari dosa. Pasti dia masih bisa terjatuh ke dalam dosa. Mereka itu beriman kepada al-jibti wa taghut. Al-jibti artinya adalah sihir. Al-jibti artinya adalah sihir. Sebagian ulama mengatakan patung. Sebagian lagi mengatakan umum. Patung, sihir, semua bentuk-bentuk yang disembah selain Allah, itulah al-jibtu. Jelas ya? Al-jibtu itu ulama-ulama salaf, al-jibtu artinya sihir. Ahli kitab itu percaya kepada sihir. Jelas ya? Nah, sihir. Ada juga yang mengatakan al-jibtu itu salah. Ada yang mengatakan umum dia, patung, berhala, intinya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-taghut. Itu kalau penafsiran ulama-ulama salaf, syaitan. Taghut kalau penafsiran ulama salaf itu syaitan. Tapi Syaikh Utsaimin menjelaskan dalam syarah tiga hal. Taghut ini tiga hal. Taghut kan artinya melampaui batas. Melampaui batas. Nah, melampaui batas itu ada tiga bentuknya. Satu, bentuknya melampaui batas beribadah. Seperti berhala. Dan diikuti seperti ulama dan ibadah yang buruk. Ketiga, ditaati seperti pemimpin yang menyesatkan. Itu mereka gulu di dalam beribadah, sehingga beribadah kepada berhala. Gulu dalam mengikuti, mengikuti segala sesuatu yang diucapkan oleh ahli ibadah dan ulama mereka, halal maupun haram. Yang ketiga, mentaati mereka, mau halal maupun haram, mereka taati, gulu mereka dalam masalah tersebut. Itu namanya taghut. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya setan. Nah, roksinya, kepalanya itu adalah setan. Makanya tafsir-tafsir ulama salaf, taghut itu artinya setan. Adalah setan. Yang menjadikan mereka gulu adalah setan. Kita cukupkan dulu azan, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Fadhol. Nah, terus kita lanjutkan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, lalu mereka pun mengatakan kepada orang-orang yang kafir, haula ahda minal ladzina amanu sabila, mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman jalannya. Perhatikan surah An-Nisa 51 ini, Allah menyebutkan perbuatan ahli kitab. Apa perbuatan mereka? Beriman kepada al-jibti wa taghut. Beriman kepada al-jibti wa taghut ini syirik atau enggak? Syirik. Di antara perbuatan mereka, mereka meyakini al-jibti wa taghut. Dalil yang pertama tadi, pasti ada di antara kalian yang mengikuti orang-orang sebelum kalian. Paham? Makanya kita bawakan hadis di awal tadi. Pasti umat ini akan ada yang mengikuti orang-orang sebelumnya, yaitu ahli kitab. Apa perbuatan mereka? Di antaranya ayat ini. Apa perbuatannya? Beriman kepada al-jibti wa taghut. Kalau ahli kitab ada yang beriman kepada al-jibti wa taghut, umat Islam ada gak yang mengikutinya? Ada. Berarti umat Islam akan ada yang terjumus ke dalam kesyirikan. Paham gak? Itu sisi pendalilannya. Di sisi pendalilannya, perbuatan ahli kitab beriman kepada al-jibti wa taghut, dan umat Islam pasti akan ada yang mengikuti mereka, dan itu perbuatan syirik. Berarti sebagian umat Islam akan ada yang jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian langsung lanjut kepada dalil yang ketiga. Biasanya 8 menit, tinggal 4 menit. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad, qul, di situ yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad. Hal unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, bisyarrin, syarrin di situ isim tafdil, yang paling buruk atau yang lebih buruk artinya. Min dzalika, daripada tuduhan-tuduhan kalian. Ini bukan untuk orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu kerjaannya menjelek-jelekkan umat Islam. Dia menghina Rasul, menghina para sahabat. Kan memang orang Yahudi itu senang mentazkiyah diri sendiri, ya enggak? Kami itu orang paling suci, yang di dalam mereka itu halal, di luar mereka itu di dalam mereka itu haram. Sesama mereka enggak boleh diambil hartanya, enggak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi kepada orang selain mereka boleh diambil darahnya, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, bebas. Intinya orang Yahudi, mereka mengatakan mereka itu pasti masuk surga mereka. Adapun kalau masuk neraka sebentar saja. Dan banyak sekali dalil-dalil menyebutkan orang Yahudi itu punya kebiasaan menyombongkan. Menyebutkan, perhatikannya, orang Yahudi di sini menghina Rasul dan para sahabat. Menghina Rasul dan para sahabatnya, orang miskin, orang lemah, orang kecil. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, mau enggak aku kabarkan yang lebih buruk dari hinaan kalian? Paham enggak? Apa yang lebih buruk dari hinaan kalian? Masubatan indallah, lebih buruk balasannya, posisinya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang lebih buruk dari hinaan kalian? Dia kan menghina Rasul dan para sahabat, begini begini begini begini. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian, ada yang lebih buruk daripada hinaan kalian ini? Siapa? Man la'anahullah. Satu, mereka itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepada mereka. minhumul qiradata wal khanazir. Allah rubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Mereka menghina Rasul dan para sahabat dengan hinaannya begini, begini, begini. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian, ada manusia yang lebih buruk daripada yang kita yang kalian hina. Kalian menghina Rasul dan para sahabat begini, ada yang lebih buruk daripada mereka yang kalian hina saat ini. Siapa? Orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, dan Allah rubah mereka jadi kera-kera dan babi-babi. Siapa mereka? Orang Yahudi. Orang Yahudi menghina Rasul dan para sahabat, dibantah dengan kenyataan yang pahit yang gak bisa mereka bantah. Ini cara berhujah. Ketika kita berhujah, kita menyebutkan sesuatu yang gak mungkin bisa diingkari oleh mereka. Mereka menghina Rasul dan para sahabat, Allah hina mereka. Kalian itu lebih hina dan lebih buruk daripada Rasul dan para sahabat. Kenapa? Kalian yang pertama, perhatikan ya, la'anahullah, laknat di sini umum, seluruhnya dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepada mereka, seluruhnya Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhum, Allah jadikan minhum, minhum itu di antara mereka. Berarti enggak semua. Kalau laknat untuk semua. Untuk semua. Kalau babi, enggak semuanya, untuk sebagian dari mereka. Loh, kita lihat masih kita we. Orang Yahudi we dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, jadikan kerak dan babi-babi. Mana yang bagus orang Yahudi sekarang? Maka jawabannya Rasul dan para sahabat jauh lebih baik daripada kalian. Dan ini kenyataan yang enggak bisa mereka bantah. Paham ya? Nah. Kemudian wa abadat taghut, dan mereka itu menyembah taghut. Apa taghut tadi? Nih. Berarti kan taghut itu melampaui batas dalam beribadah, mengikuti, mentaati, kalau itu perbuatan syirik semuanya. Orang-orang Yahudi menyembah taghut. Akan ada umat ini yang mengikuti orang Yahudi, yaitu menyembah taghut. Berarti sebagian umat ini bisa menyembah taghut, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diubah menjadi kera-kera dan babi-babi terkait dengan kisah hari Sabtu. Mereka dilarang untuk entah ngail ke, entah ngancau ke, entah hape nyari ikan di laut pada hari Sabtu. Ngape? Karena Sabtu ya beranang-ranang, ya kan, berapung, melambai-lambai, kami situ, ya kan, masih kita. Sabtu ya ikan tuh berdampar banyak sekali. Enggak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Ujung-ujungnya apa? Dipasanglah pada hari Jumat, ngangkatnya hari Senin. Kan ya kan, itu namanya seakan-akan bagus tapi sebenarnya jelek. Makanya dirubah jadi kera. Kera itu kan mirip manusia. Mirip manusia tapi bukan manusia. Perbuatan mereka sepertinya bagus tapi itu adalah kecurangan. Makanya dirubah jadi kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza min jinsil amal, barasan sama dengan amal perbuatannya. Sisi pendalilannya tadi, wa abadat taghut, orang Yahudi menyembah taghut, berarti sebagian umat Islam ada yang mengikuti Yahudi menyembah taghut. Itu sisi pendalilannya, dan masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis yang enggak sempat kita bahas. Baiklah, kita cukupkan bahasan kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan menyelamatkan kita dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.